السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فنحمد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه الذي وفقنا وإياكم لأداء هذه الصلاة العظيمة المباركة المشهودة، وهي صلاة الفجر. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في مثل هذه الصلاة، كما في سنن الإمام الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أبطأ علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات غداة حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، أي تأخر عن صلاة الفجر حتى كدنا نرى الشمس. قال: ثم خرج مسرعا عليه الصلاة والسلام، فصلى بنا صلاة خفيفة على غير عادته، لأن من هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر هو التطويل، ولكنه في تلك المرة صلى بهم صلاة خفيفة، ثم انصرف من صلاة أي سلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني سأخبركم لما تأخرت عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد. اليوم ملأ محاضرين لنا مجيء الله سبحانه وتعالى، كمدياً بالصلوات على نبي كده محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لنبلغ نتاجاً كتاب مجيداً بشكر كبر الله سبحانه وتعالى yang telah memberi taufik kepada kita semua, sehingga dengan kemudahan darinya kita bisa melaksanakan salat yang disaksikan oleh para malaikat ini, yaitu salatul fajr. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Disebutkan di dalam Sunan Tirmidzi dari Mu'ad radhiyallahu anhu, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terlambat untuk mendatangi salatul fajr. Sampai-sampai hampir saja kami melihat matahari mulai terbit. Maksudnya ketika hari itu pada salat subuh beliau terlambat hingga hampir selesai waktu salat subuh. Lalu tiba-tiba beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar dengan bersegera dan beliau melakukan salat subuh dengan ringan, yang dimana bukan merupakan kebiasaan beliau tatkala salat subuh beliau meringankannya. Kebiasaan beliau salat subuh adalah beliau melebihkan dari salat-salat yang lain. Tatkala beliau selesai salam, beliau berkata kepada kami, saya akan beritahukan kepada kalian sebab yang mengakibatkan saya terlambat untuk mendatangi salat subuh ini. فقال عليه الصلاة والسلام أما إني سأخبركم لما تأخرت عنكم قمت البارحة فتوضأت فصليت ما قدر لي ثم نمت وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا فإنه كان أحيانا يصلي ثم ينام ثم يقوم فيصلي بعد ذلك إلى قريب الفجر وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يصلي أو ينام ثم يصلي ثم ينام وفي هذه الليلة فعل ذلك كذلك فقال ثم نمت فلما استثقلت بنومي رأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال لي يا محمد قلت لبيك وسعديك يا رب قال أتدري فيما يختصم به الملأ الأعلى في السماء والملأ الأعلى هم الملائكة ومعنى تختصم أي تختلف ما مقدار ثواب بعض الأعمال التي تفعلها هذه الأمة فلذا سأل الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد أتدري فيما يختصم به الملأ الأعلى في السماء قال لا أدري يا رب قال عليه الصلاة والسلام فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي قال فعلمت ما في السماء والأرض وفي رواية قال فعلمت ما في المشرق والمغرب وفي رواية قال فعلمت كل شيء أي مما أطلعه الله عز وجل عليه وليس أن الله الرسول يعلم كل شيء في الغيب لا أي مما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه نعم نبي صلى الله عليه وسلم bersabda saya akan beritahukan kepada kalian sebab yang mengakibatkan hari ini aku terlambat untuk salat subuh bersama kalian. Tadi malam aku berwudu, kemudian aku salat. Lalu setelah salat aku tidur kembali. Dan ini di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau tidur, kemudian bangun untuk salat, lalu beliau tidur kembali. Dan terkadang beliau salat, kemudian tidur, kemudian salat kembali. Pada malam itu beliau mengatakan, tatkala saya tidur, saya melihat Rabbku di dalam ahsana suwara, di dalam rupa yang paling indah. Lalu ia berkata, ya Muhammad, ia menyeruku, wahai Muhammad. Lalu aku menjawab, labbaik wa sa'daik. Aku menyambut panggilanmu, wahai Allah. Lalu Allah berfirman di dalam hadis qudsi tersebut, atadri, apakah engkau mengetahui apa yang membuat al-mala'ul a'la, yakni para malaikat di langit, berselisih? Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya tidak mengetahuinya ya Rabb. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dua pundaknya, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan dingin di dadanya. Dan ketika itu aku merasakan seolah-olah aku bisa mengetahui, aku bisa melihat apa yang ada di timur dan apa yang ada di barat. Di dalam riwayat lain, aku mengetahui segala sesuatu. Maksudnya segala sesuatu yang Allah bukakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan maknanya Nabi kita mengetahui semua perkara yang gaib yang ada di timur dan yang ada di barat. Bukan demikian, akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala membukakan untuknya perkara-perkara yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Nah. Summa qala Allah lahu ya Muhammad qala labbayka wa sa'dayka ya Rabb. Labbayk ay ajabtuka ya Rabb ijabatan ba'da ijabah. فقال أتدري فيما يختصم به الملأ الأعلى في السماء؟ قلت بلى. قال فيما؟ قلت يا رب في الدرجات والكثارات، أي في الأعمال التي إذا عملها العبد رفعه الله جل وعلا بها درجات، وتختصم في الأعمال التي إذا عملها العبد كفر الله جل وعلا عنه بها السيئات. فقال رب العزة تبارك اسمه وجل جلاله وتقدست أسماؤه يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيك وسعديك يا رب. قال أدعو تجب، ادعو بما شئت تستجاب لك دعوتك. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن حدث أصحابه هذا الحديث بعد صلاة الفجر، والذي نفسي بيده إنها لحق، ادرسوها وتعلموها، أي هذه الدعوات وما اشتمل عليه هذا الحديث العظيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يرشد الأمة جميعا رجالا ونساء، متعلمين وغير متعلمين، أن يدرسوا هذا الحديث ويحفظوه ويتعلموه، لأنه شمل الخير كله. نعم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad. Lalu Nabi kita menjawab, labbaik wa sa'daik. Aku menyambut panggilanmu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahukah engkau wahai Muhammad dalam perkara apakah malaikat yang di langit berselisih? Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku mengetahuinya ya Allah. Mereka berselisih di dalam perkara derajat, tingkatan-tingkatan yang akan didapatkan oleh seorang hamba tatkala melakukan amal saleh, dan amalan-amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, berdoalah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab seruan Allah, labbaik wa sa'daik. Aku menyambut panggilanmu ya Allah, memenuhi panggilanmu ya Allah. Lalu kata Allah, berdoalah wahai Muhammad, niscaya engkau akan diperkenankan, niscaya doamu akan dikabulkan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mengilhamkan untukku perbuatan-perbuatan kebaikan dan mengilhamkan kepadaku untuk meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Wa hubbal masakin, dan agar engkau mengilhamkan kepadaku kecintaan kepada orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun, dan apabila engkau menghendaki atas hamba-hambamu fitnah dan ujian serta musibah, maka kembalikanlah aku kepadamu tanpa terfitnah oleh fitnah tersebut. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar aku bisa mendapatkan cintamu dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan kecintaan segala sesuatu yang mendekatkan aku kepadamu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, sungguh doa ini sangat utama dan sangat berhak untuk kalian mempelajarinya, untuk kalian memahami makna-maknanya. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan umat ini, baik laki-laki maupun perempuan, baik dia seorang penuntut ilmu ataukah selain penuntut ilmu, agar mereka mempelajari, menghafal, memahami makna dari doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini. ثم أيضا يعني من باب التنبيه يعني أنصحكم إذا سمعتم اسم محمد عليه الصلاة والسلام صلوا عليه. نحن في مجلس علم وفي مجلس ذكر، ولو لم يكن من استفادة الإنسان في بعض المجالس إلا أنه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن الخطأ أن يتكرر اسم محمد عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد على مسامعنا عدة مرات ثم هو يبقى ساكتا لا يصلي عليه، لا، ما ينبغي هذا. قال عليه الصلاة والسلام، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. كيف يذكر الرسول عدة مرات في مجلسنا ولا نصلي عليه؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. نعم. Kemudian saya ingin berikan sebuah peringatan agar bisa dipahami bahwasanya apabila kita mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, hendaknya kita mengucapkan salawat kepada beliau. Kalau seandainya di dalam sebuah majlis tidak ada yang bisa kita dapatkan berupa faidah ilmiah kecuali hanya untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan kebaikan yang besar. Sangat aneh dan mengherankan tatkala di majlis ilmu, di majlis kita ini sangat sering kita dengarkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, namun kita tidak bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bakhil man dzukirtu 'indahu fa lam yusalli 'alaihi. Orang yang paling pelit adalah orang yang tatkala namaku disebutkan di sisinya, namun dia tidak bersalawat untukku. وفي الحديث أيضا أن الله عز وجل لما سأل محمدا عليه الصلاة والسلام عن الدرجات والكفارات فقال الله له ما هي الدرجات؟ فقال عليه الصلاة والسلام هي يا رب إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلاة الرجل بالليل والناس نيام. هذه أعمال يرفع بها العبد الدرجات. قال وما هي الكفارات؟ قال هي إسباغ الوضوء في الثبرات أي في شدة البرد، ونقل الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المسجد بعد الصلوات. فهذه الأعمال كلها مكفرة للذنوب والسيئات. نعم. الثاني إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء في الثبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات. kemudian lanjutan hadis yang telah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahukah engkau wahai Muhammad apa itu derajat yang mana malaikat di langit berselisih akan hal tersebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, derajat adalah yang didapatkan seseorang adalah tatkala ia memberi makan orang-orang miskin, menyebarkan salam, dan melakukan salat di malam hari tatkala orang-orang tertidur. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tahukah engkau apakah perkara-perkara atau amalan-amalan yang akan menggugurkan dosa seseorang? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang akan menggugurkan dosa seseorang adalah menyempurnakan wudu tatkala seseorang merasakan hal-hal yang berat untuk menyempurnakan wudu. Kemudian seseorang dengan ringan untuk melangkahkan kakinya ke masjid untuk melakukan salat jamaah. Kemudian tatkala seseorang duduk di majlisnya atau di musallahnya tatkala ia telah mengerjakan salat. فما أعظم هذا الحديث وما أجله. حديث صححه الإمام البخاري رحمه الله والإمام الدارقطني وابن رجب والعلامة الألباني، وألف الإمام ابن رجب رحمه الله كتابا مستقلا في شرح هذا الحديث سماه شرح حديث اختصام الملأ الأعلى في السماء. وفائدة ونستفيد من هذا الحديث أولا إكرام الله لرسول عليه الصلاة والسلام، فما أعظم فضل رب العزة والجلال على رسوله، فقد أكرمه بكرامات منذ ولادته إلى يوم موته. ولذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم، وكان فضل الله عليك عظيما. وفي سورة الإسراء قال سبحانه، إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. في ليلة واحدة لاحظ إلى هذه الكرامات الربانية والمنح الإلهية للرسول عليه الصلاة والسلام. أولا قال: رأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، كفى بهذا فضلا، كفى بهذا فضلا ومنة ونعمة. ثانيا أن الله جل وعلا كلمه من غير حجاب أو من غير واسطة، خاطبه وكلمه، وهذه من أعظم ما يستلذ به أهل الجنة في الجنة، خطاب رب العالمين لهم ثم رؤيتهم له، هذا أعظم نعيم لأهل الجنة. ولذا جاء في الحديث المخرج في صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أهل الجنة، يا أهل الجنة، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: وماذا تزيدنا يا رب؟ ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيكشف الله الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. هذا من أعظم النعيم لأهل الجنة. والرسول يقول إنه رأى ربه وكلمه. ثالثا بعد منة الكلام معه أن الله جل وعلا علمه علما لم يكن يعلمه، علمه الله علما في ليلة واحدة. انظر إلى هذا العلم: يا محمد أتدري فيما يختصم به الملأ الأعلى؟ قال: لا أدري يا رب، لا أدري. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي. هنا الشاهد قال: فعلمت كل شيء. الله أكبر، الله أكبر، هذه نعمة. ولذا كما سمعتم في الآية قال الله: وعلمك ما لم تكن تعلم. قال وفي رواية قال: علمت ما في السماء والأرض. هذه نعمة عظيمة أن يعلمك الله علما كنت تجهله. النعمة أو المنة الإلهية والمنحة الربانية الرابعة أن الله تبارك وتعالى فتح له أبواب الاستجابة، فقال: أدعو يا محمد يستجب لك، أدعو بما شئت. تفويض مطلق، لا إله إلا الله. ما أعظم هذا الفضل وما أجله. ولعظمته حدث به الرسول عليه الصلاة والسلام أصحاب بعد أن سلم من صلاة الفجر مباشرة. نعم. Kemudian hadis ini yang menunjuk, hadis ini amat besar bagi kita untuk memperhatikan dan memahaminya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari, Imam Dharqutni, Ibnu Rajab dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Bahkan Ibnu Rajab membuat atau menulis satu kitab yang beliau beri nama atau beri judul dengan Syarhul Hadis Ikhtisamil Mala'il A'la. Di dalam hadis ini kita lihat betapa besar pemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pemuliaan tersebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ia dapatkan sejak kelahiran beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana fadlullahi 'alayka 'azima." Dan betapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada engkau wahai Muhammad. Dan juga di dalam suratul Isra Allah berfirman, "Illa rahmatan min rabbik, inna fadlahu kana 'alayka." kebira. Kecuali rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan untukmu wahai Muhammad, dan sesungguhnya anugerah dan nikmat yang Allah karuniakan kepadamu amatlah besar. Perhatikan di dalam hadis ini, dalam satu malam Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara yang sangat banyak. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mimpi dalam rupa yang terindah. Dan sungguh kalau seandainya tidak ada nikmat yang Allah berikan kepadanya kecuali hal ini, maka telah cukup. Dan betapa besar nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan dan pemuliaan kedua yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi wasitah. Allah berbicara dengannya tanpa perantaraan malaikat Jibril. Dan ini merupakan hadis atau kejadian yang dimana ahlus sunnah dan ahlul jannah mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan berbicara kepada mereka. Dan inilah yang disebutkan di dalam hadis Ibn Sinan radhiyallahu anhu, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyeru kepada ahli surga, kepada ahlul jannah, ya ahlul jannah, wahai para penduduk surga, maukah kalian sesuatu yang aku tambahkan untuk kalian? Lalu penghuni surga mengatakan, wahai Rabb kami, bukankah engkau telah memperindah wajah-wajah kami dan engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Apakah ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang telah engkau berikan kepada kami ini? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala membuka tabir, membuka hijab antara ia dengan penduduk surga. Maka mereka pun mendapatkan nikmat tidak ada yang setara dengan nikmat tatkala mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang ketiga yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dalam satu malam perkara-perkara yang dimana sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Di awal hadis Allah berfirman kepada Nabi kita, ya Muhammad, atadri fima takhtasimu fihi al-mala'ul a'la, yakhtasimu fihi al-mala'ul a'la. Di awal hadis Nabi sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, wahai Muhammad, tahukah engkau apa yang membuat para malaikat di langit berselisih? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya tidak mengetahuinya ya Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memukul bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya terasa dingin di dada beliau. Lalu dengannya Allah subhanahu wa ta'ala membukakan perkara-perkara yang sebelumnya tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untukku. Aku mengetahui apa yang ada di barat dan apa yang ada di timur pada perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untukku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepadamu wahai Muhammad perkara-perkara yang belum engkau ketahui sebelumnya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan sungguh nikmat yang Allah karuniakan kepadamu amatlah besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku pun mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi pada perkara-perkara yang Allah bukakan untukku. Kemudian hal yang keempat yang kita lihat di sini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu malam, yaitu Allah memberikan kepada Nabi kita doa atau membukakan pintu doa sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, doanya pun akan dikabulkan sebagaimana firman Allah, berdoalah wahai Muhammad fatustajab, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dan memperkenankan serta mengabulkan doamu. Dan di antara hal yang menunjukkan akan keagungan hadis ini adalah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan dan selesai dari mimpi yang beliau lihat di dalam tidurnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala selesai salam dari salat subuh, beliau bersegera mengajarkan kepada sahabatnya. Tentunya hal ini menunjukkan betapa besar dan betapa agung hadis ini. Wa min fawaid hadha al-hadis qala ahli al-'ilm ما واظب أحد على طاعة الله أو على عمل إلا أكرمه الله. المواظبة والمداومة على العمل من أسباب إكرام الله جل وعلا للعبد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو تأملنا في هديه وسيرته ما كان يترك قيام الليل أبدا، لا في حضر ولا في سفر ولا في صحة ولا في مرض، أبدا ما يتركه. فمنذ أن قال الله له يا أيها المزمل قم الليل، هل ترك بعد ذلك قيام الليل؟ لا والله ما ترك قيام الليل، واظب عليه. ولما واظب عليه أكرمه الله جل وعلا بما سمعته، هذه الكرامة العظيمة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب أصحابه دائما في المداومة على العمل، ويقول عليكم من العمل أو من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. أحب العمل إلى الله الذي فيه الدوام. أما من كان عمله كثير لكن منقطع، هذا ليس حبيبا إلى الله أو محبوبا إلى الله جل وعلا. المحبوب إلى الله هو العمل المتواصل. من الله جل وعلا عليك بقيام الليل لا تترك قيام الليل. في رمضان كنا نصلي صلاة الليل، إذا لا تترك قيام الليل بعد رمضان. وإن كنت لا تستطيع أن تصلي بعد رمضان على نفس الصفة التي كنت تصليها في رمضان، كنت تصلي في رمضان 11 ركعة وتجد نفسك ثقيلا، صلي أقل، صلي 9، صلي 7، صلي 5، صلي 3. كنت تقرأ في رمضان صفحة كاملة، خففها إلى أقل من ذلك. أهم شيء لا تترك العمل، داوم عليه واستمر عليه. من الله جل وعلا عليك بالصدقة، أنت تتصدق، لا تترك هذا العمل العظيم، واظب عليه. والله إنك ستجد خير هذا العمل في الدنيا قبل الآخرة، والذي لا إله غيره. من الله عليك بحفظ القرآن وقراءة القرآن، انتبه، يمر عليك يوم ما في قراءة قرآن، واظب على قراءة القرآن دائما وأبدا حتى يدركك الموت ولو قليلا. من الله عز وجل عليك بالعلم النافع، لا تترك الدروس وتعلم العلم أو تعليم، علم وعلم أو تعلم وعلم ولو كان ممن هو دونك، أنت تجد نفسك مستفيدا أحسن من بعض المتكلمين. احضر واستفد، لماذا؟ حتى تبقى في سلسلة المداومة على العمل، وستجد أن الله جل وعلا سيكرمك. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هديه كما تقول عائشة إذا عمل عملا أثبته، خلاص ما ينفك عنه. ولذا مر شغل عن ركعتي سنة، عن ركعتي الظهر البعدية أو القبلية، فصلاهما بعد العصر، فسعى سألت أم سلمة رضي الله عنها قال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، ثم بعد ذلك بقي يداوم على هاتين الركعتين حتى توفاه الله جل جلاله. وهذا من خصوصية أعني الركعتين بعد العصر، ولكننا نستفيد كيف كان الرسول إذا عمل عملا داوم عليه وأثبته. نعم. Di antara pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini adalah apabila seorang hamba terus-menerus kontinu di dalam melakukan suatu amalan, suatu ketaatan, maka hal tersebut akan menjadi sebab untuk mendapatkan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang terus-menerus melakukan ketaatan dan kontinu di atas ketaatan tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya. Kalau seandainya atau kalau kita melihat pada perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapatkan di dalam lembaran-lembaran kehidupan beliau, beliau sama sekali tidak pernah meninggalkan salat lail, salat malam. Baik itu tatkala beliau berada di dalam perjalanan, di dalam safar, maupun tatkala beliau sedang tidak melakukan safar. Sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari untuk melakukan salat walaupun itu sedikit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diturunkannya ayat ini, beliau sama sekali tidak pernah meninggalkan salat malam. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus menjaga salat malam itu, kontinu di atasnya, hal itu menjadi sebab dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kemuliaan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memotivasi para sahabat untuk berusaha melakukan amalan-amalan yang mereka mampu, walaupun amalan tersebut tidak besar, akan tetapi yang menjadi inti dari seseorang melakukan amalan adalah walaupun amalan itu sederhana namun dia bisa menjaganya, maka inilah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum minal a'mali ma tutiqun, fawallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabbal a'mali ilayhi ma dama alaihi sahibuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, hendaknya kalian melakukan amalan-amalan sesuai dengan kadar kemampuan kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bosan memberikan pahala kepada kalian. Allah tidak akan bosan sampai kalian semua merasakan bosan. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amalan yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang mana seorang yang mana pelakunya senantiasa kontinu dan berusaha istiqamah di atas amalan tersebut, walaupun sebagian memandang amalan tersebut kecil atau walaupun amalan tersebut ringan. Adapun orang yang melakukan amalan besar, amalan yang banyak, namun setelahnya ia memutuskan amalannya, meninggalkan amalannya, maka bukanlah seperti ini yang diharapkan. Tatkala di bulan Ramadhan kita semua melakukan salat lail, melakukan salat tarawih, ada yang melakukannya dengan 11 rakaat, maka apabila setelah selesai Ramadhan, janganlah engkau tinggalkan. Apabila engkau tidak mampu untuk melakukan jumlah rakaat sebagaimana yang engkau lakukan pada bulan Ramadhan, maka jangan tinggalkan keseluruhannya. Salatlah walaupun jumlah rakaatnya lebih sedikit. Demikian pula membaca Al-Quran. Bukankah di bulan Ramadhan kita membaca Al-Quran, ada yang membacanya satu halaman dan seterusnya, maka jangan engkau meninggalkannya setelah selesai bulan Ramadhan, walaupun engkau membacanya dengan kadar yang lebih sedikit. Sebagaimana halnya sedekah, tatkala bulan Ramadhan sebagian kita bersedekah, maka hendaknya setelah selesai bulan Ramadan ia terus menjaga sedekah tersebut walaupun dengan jumlah yang lebih sedikit dibanding di bulan Ramadan. Apabila engkau berusaha menjaga istiqamah dan kontinu di atas amalan-amalan ini, maka insyaallah ta'ala engkau akan melihat buah dan hasilnya di dunia sebelum engkau akan melihat hasil dan buahnya di akhirat kelak. Barang siapa yang berusaha menjaga untuk terus bisa menjaga hizib membaca Al-Quran, menghadiri durus, menghadiri pelajaran-pelajaran majalisul ilm, menghadiri hal-hal yang akan mendekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah seseorang mengajarkan ilmu atau mempelajarinya walaupun dia mempelajari ilmu tersebut dari orang yang ia pandang lebih muda darinya, baik dari sisi usia maupun dari sisi ilmu, hendaknya apabila seseorang menjaga hal ini, dia akan mendapatkan pemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia sebelum di akhirat. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, kana idza amil amalan asbatah, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau pernah melakukan satu amalan, beliau akan terus melaksanakan amalan tersebut, beliau akan istiqamah dan kontinu di dalam melakukan amalan tersebut. Bahkan tatkala beliau pernah ditanya tentang salat dua rakaat setelah, atau tatkala beliau pernah meninggalkan salat dua rakaat setelah zuhur dikarenakan adanya wufud, adanya delegasi yang mendatangi beliau sehingga beliau tidak sempat melaksanakan salat dua rakaat setelah zuhur, beliau mengqadanya, beliau melaksanakannya setelah asar. Beliau melaksanakannya setelah asar, padahal setelah asar seharusnya tidak ada salat sunnah dua rakaat. Namun beliau melaksanakan salat asar, atau beliau melaksanakan salat setelah asar dikarenakan beliau tadi tertinggal untuk melaksanakan dua rakaat setelah zuhur. Namun tatkala beliau telah melakukannya, beliau terus menjaga dua rakaat tersebut walaupun itu dilaksanakan setelah asar, dan ini diantara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya telah melarang seseorang untuk melaksanakan dua rakaat atau melaksanakan sholat dua rakaat setelah asar. Namun beliau melakukannya dan beliau menjaga dua rakaat tersebut di rumahnya. Namun dikarenakan hal ini beliau lakukan dikarenakan ada sebab. Sebabnya yaitu beliau pernah tertinggal untuk melakukan sholat dua rakaat setelah zuhur dan beliau baru bisa melaksanakannya setelah asar. Dan tatkala beliau pernah melakukan dua rakaat setelah asar, asbatah, beliau terus menjaga sholat tersebut hingga akhirnya menjadi kebiasaan beliau sholat dua rakaat setelah asar, bukan karena secara mutlak, tapi karena beliau pernah ketinggalan dua rakaat ba'diyah zuhur dan beliau melaksanakannya setelah asar, dan adalah beliau tatkala melakukan amalan, beliau terus kontinu di atas amalan tersebut. Yakfi ila huna? Allah yabarik fikum. Ala kullin, lau lam yakun min majlisina hadha إلا أننا نطبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونمتثل أمره، لأن الرسول لما ذكر الدعاء قال والذي نفسي بيده إنها لحق ادرسوها وتعلموها. فمن حفظ هذا الحديث؟ اللهم إني الدعاء فقط، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. من حفظ هذا الحديث؟ تري جملة. طيب. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan tambahan faedah dari majlis ini kecuali menghafal hadis ini, maka ini atau melaksanakan perintah-perintah yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita seandainya tidak mendapatkan faedah yang lebih kecuali menghafal hadis ini, maka ini adalah kebaikan yang sangat besar. doa ini maksudnya. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tar wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta bi 'ibadika fitnatan fatubidni ilayka ghayra maftun. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal a'mal wa hubbal a'mal lati yuqar wa hubbal a'mal yuqarribuni ilayka ila hubbak. Ay yuqarribuni ila hubbak. Jazakallah khair. Siapa yang bisa menghafalnya? Siapa yang sudah menghafalnya? Ma ahad hafiz? Mara thaniya. Allah ibarik fikum. Idzan hadha insyaallah yu'tabaru daynan 'alaykum. Tahfazun Allah ibarik fikum. Kata beliau, ini terhitung utang bagi kalian yang harus kalian hafal. Karena bi haja aslan nad'u Allah bihi wa nahnu sajidin wa bain al-adhan wal iqamah fi waqt as-sahar fi as-safar. Ini doa 'azim. عظيم جدا. مهما حاولت مهما أعطيت من بلاغة فلن تستطيع أن تأتي بدعوة مثل هذه. نعم. Karena kita semua sangat membutuhkan doa seperti ini tatkala sujud, tatkala safar, maka kita semua membutuhkan untuk berdoa. Dan doa seperti ini, walaupun engkau memiliki balaghah, kefasihan dalam berucap, maka engkau tidak akan bisa membuat lafaz-lafaz doa yang seperti ini. Dan ini di antara kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As'alullah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu al-'ali fawqa khalqihi al-mustawi 'ala 'arshihi an yataghammadani wa iyyakum biwasi' rahmatihi. As'alullah jalla jalaluhu wa nahnu 'ala safar wa inna da'watal musafir la turad. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وارفع درجاتنا واغفر يا ربنا لأمهاتنا وآبائنا. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.